Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hamma ba'd. Baik, qawluhu al-ayah walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah, milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Setelah menyebutkan sikap dan perbuatan orang-orang ahlul kitab, terutama Yahud, yang mengejek, merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini kebiasaan mereka. Mereka mengatakan Allah fakir. Mereka mengira bahwa mereka selamat dari azab dengan perbuatan mereka menyembunyikan kebenaran tentang nubuah, tentang berita Nabi Muhammad SAW. Bahkan itu ditunjuk ada di dalam kitab mereka, tapi mereka menggelapkannya, mereka menghilangkannya. Dan bahkan disebutkan sebagian ahli tafsir, mereka bersepakat, Yahudi yang ada di Syam, di Irak, saling berkirim surat untuk menolak dan mengingkari kebenaran Nabi Muhammad SAW. Bagi ucapan mereka bahwa ini menuduh Allah, inna allaha faqir. Maka kemudian Allah menyebutkan ayat ini, walillahi mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah semua yang ada di langit, kerajaan langit dan bumi, Allah lah pemilik dan penguasanya. Tidak ada satupun yang luput dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lolos dari kekuasaan Allah. Ini sekaligus peringatan dan ancaman buat mereka dan juga orang-orang ini tentang hal-hal yang sebelumnya, tentang sikap orang-orang munafikin dan juga ahlul kitab di awal-awal. Bahkan disebutkan sebagian ulama, awal ayat ini, surat ini, sampai 100 ayat pertama, itu mengajari kita bagaimana membantah ahlul kitab, berdebat dengan mereka. Nah, di dalam ayat ini kata beliau, rahimahullah ta'ala, huwal malik lis samawati wal ard wa ma fihima, dialah Allah penguasa, maharaja yang memiliki langit dan bumi, yang menguasai kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Min sa'iri asnafil khalqi, dari semua jenis makhluk. Sehingga gimana Allah mau dikatakan fakir kalau ini semua kepunyaan Allah? Bahkan kamu orang-orang Yahud dan Nasara, kalian juga, kita semua adalah milik Allah. Di bawah kekuasaan Allah, mutasarrifikum fihim bikamalil qudrah, Allah berbuat terhadap mereka dengan kesempurnaan kodratnya. Badi wa bani usanah, dan keindahan perlakuan Allah. Fala yamtani wa alaihim minhum ahad, sehingga tidak ada satupun yang terhalang, yang bisa menghalangi Allah atau menolak apa yang ingin dikehendaki, yang dikehendaki oleh Allah. Wala yu'jizuhu ahad, dan tidak ada satupun yang bisa membuat Allah lemah, mengalahkan Allah, tidak mungkin. Karena semua ini adalah kepunyaan Allah. Dari tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah menutup ayat, rangkaian ayat-ayatnya, kalamnya dalam surat ini untuk mengani agar kita merenungkan tentang kekuasaan Allah tersebut. Yukhbiru ta'ala, sebagaimana dalam ayat, inna fi khalqis samawati wal ard waktilafil layli wan nahari la ayatil liulil albab. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi, waktilafil layli wan nahar, dan pergeleran malam dan siang, la ayatil liulil albab, betul-betul merupakan tanda yang menunjukkan ketauhidan Allah subhanahu wa ta'ala dan kekuasaan Allah. Bukan hanya menunjukkan kekuasaan, tapi juga ketauhidan Allah, bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ayat, dan itu hanya bisa dicerna oleh mereka yang memiliki akal, yang akalnya masih sehat. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang ini, ciri-ciri mereka, tanda-tanda mereka ulul albab itu adalah orang-orang yang senantiasa yadhkurunallaha, selalu dia mengingat Allah. Tidak hanya lisannya yang menyebut-nyebut nama Allah, tapi juga hatinya mengingat sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah, kekuasaan-kekuasaan Allah. Qiyaman, ketika dia dalam keadaan berdiri. Wa qu'udan, juga dalam keadaan duduk. Wa 'ala junubihim, juga ketika mereka berbaring. Senantiasa ingat tentang kekuasaan Allah. Dan Allah fa'alun lima yurid terhadap mereka. Allah maha berbuat apa yang dia kehendaki terhadap diri mereka. Sehingga orang-orang yang betul-betul ulil albab ini, di saat-saat mereka sendirian dan ingat kekuasaan Allah ini, mudah mereka untuk menangis. Mudah mereka merasakan menggigil tubuhnya ketika mereka berdiri di hadapan Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan penciptaan langit-langit dan bumi, sampai pada Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Subhanak, maha suci engkau. Faqina adzaban nar, maka lindungilah, jagalah kami dari azab neraka. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitahu, wahai Rabb kami, karena sesungguhnya orang-orang yang engkau masukkan ke dalam neraka, berarti engkau telah menghinakan mereka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada satupun penolong bagi orang-orang yang zalim. Dan ingat, ayat-ayat yang seperti ini tertuju pada kita yang membaca ayat-ayat Allah, dan kita makhluk Allah yang zalim dan jahul. Ini yang selalu diingatkan. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Ketika orang itu bermujalasah dengan Al-Quran, lalu bangkit berdiri meninggalkan Al-Quran, ada dua keadaannya. Imma dia berkurang atau bertambah. Qala Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Wahai Rabb kami, sungguh kami telah mendengar seruan yang menyeru kepada keimanan agar kami beriman, maka kami pun beriman kepadamu. Rabbana, maka wahai Rabb kami, faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkan kami bersama orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami apa yang Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasulmu, dan jangan engkau hinakan kami pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, sungguhnya engkau tidak pernah menyelisihi janji. Ini ayat-ayat tersebut. Qala, kata Syekh rahimahullah, Allah mengabarkan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab, ada tanda-tanda bagi orang-orang yang memiliki akal yang masih sehat. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW menyebutkan, wailun, celaka orang-orang yang membaca ayat ini tapi tidak mengambil pelajaran, tidak mengambil pelajaran, merenungkan makna ayat-ayat ini. Wailun liman qara'aha lam yatadabbaruha, celaka orang-orang yang membacanya tapi tidak mentadabburnya, tidak memahami isinya, tidak memahami kandungan maknanya. Wa fi dhimni dhalik, tersirat di dalamnya, hasul ibad ala tafakkur fiha, anjuran, dorongan untuk kita memikirkan tentang ayat-ayat tersebut. Bukan memikirkan penciptanya, tidak akan sampai. Sedangkan memikirkan makhluknya, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah, pikirkan saja ciptaan Allah, itu pun belum habis. Bahkan pada satu izinnya ini benda sekalipun, pada yang ada pada diri kita, itu belum tuntas untuk kita kupas, untuk kita pahami, untuk kita mengerti hikmahnya. Wattabassur bi ayatiha, untuk memerhatikan, untuk mendalami ayat-ayatnya. Watadabbur khalqaha, untuk mentadabburi penciptaannya. Kenapa dia diciptakan sedemikian rupa? Bagaimana hebatnya? Bagaimana besar kekuasaan zat yang menciptakan mereka? La khalqus samawati wal ard a'dham akbar min khalqin nas. Dan lebih hebat, lebih dahsyat. Nah, penciptaan langit dan bumi itu lebih dahsyat, lebih hebat daripada penciptaan manusia. Wa khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa, dalam artian dalam waktu singkat. Bayangkan, kalau kita ukur, ya wallahu alam, dalam artian begitu singkatnya. Kalau kita perhatikan waktu, bagi Allah memang sangat enggak ada artinya waktu lama. Nah, dalam artian semua itu mudah bagi Allah. Tapi kalau ketika disebutkan penciptaan manusia itu setelah sholat asar, waktu asar sampai menjelang maghrib, dia dimasukkan ke dalam surga, menempati surga, merasakan nikmatnya. Sebelum terbenam matahari sudah dikeluarkan dari surga. Begitu singkatnya waktu yang ini manusia itu berada, nah, diciptakan dan merasakan nikmat ketika itu. Qala wa abham qaulahu ayat. Allah memubhamkan, menyamarkan, tidak menerangkan rinci tentang makna ini kata-kata la ayat. Walam yaqul alal matlab al-fulani. Ini bukan jadi ayat untuk suatu urusan yang tertentu. Bukan tanda-tanda ini untuk tujuan tertentu. Tapi dimubhamkan, dibuat sedemikian rupa kalimat la ayatin, kalimat ini dalam bentuk nakirah. Isyaratan likasratiha wa umumiha, untuk menjadi isyarat betapa banyak kepentingan, yakni betapa banyak tujuan dengan penyebutan ayat-ayat ini dan umum sifatnya. Apa saja bisa dijadikan dalil dan bukti tentang keberanak, yakni kekuasaan dan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Wa dalika li anna fiha minal ayatil ajibah. Dalam penciptaan tersebut juga pergiliran malam dan siang itu terdapat ayat-ayat yang sangat menakjubkan. Ma yuwihrubul an-nadhirin, yang mencengangkan, yang membuat terkagum-kagum orang-orang yang memperhatikan. Wa yaqna'ul mutafakkirin, dan memuaskan orang-orang yang mau berfikir. Yajidhubul afidata sadiqin, dan bisa menyeret, menarik, menggugah hati-hati orang-orang yang jujur dalam keimanan, orang-orang yang betul-betul mencari. Kalau kita lihat banyak, kalau banyak penemu-penemu yang membuka rahasia sebagian alam semesta ini, tapi karena tidak, mereka tidak jujur dan mereka bukan orang-orang yang benar-benar mencari kebenaran, cuma lewat tinggal nama yang diabadikan sebagai penemu ini dan itu, tapi tidak membuat mereka tunduk. Nah, dan itu menunjukkan mereka bukan ulul albab, mereka bukan orang-orang yang cerdas. Hanya sebatas bagaimana yang Allah katakan, ya'lamuna zahiral minal hayatid dunya. Mereka hanya cuma tahu yang lahiriah dari kehidupan hayatnya, kehidupan dunia. Qala wa yunabbihul uqulan nirah ala jami'il matalibil ilahiyah, dan menggugah, menyadarkan akal-akal yang bercahaya, yang terang, yang jernih tentang semua tuntutan, semua tujuan-tujuan ilahiyah. Fa amma tafsilu mashtamalat alaihi, adapun rincian-rincian yang terkandung di dalamnya, fala yumkin limakhluqin an yahsurahu, tidak mungkin kita bisa membatasi. Wa yuhitu bi ba'dihi, bahkan sebagiannya saja pun tidak mungkin bisa kita meliputi seluruhnya. Sebagian kecil dari yang diberikan oleh Allah. Wa fil jumlah, secara umum, fama fiha minal azamati wassa'ah wa intizamus sayri wal harakah yadullu ala azamati khaliqiha. Secara umum, yakni kebesaran, keagungan dan keluasan alam semesta ini, keteraturan perjalanannya, gerakannya, orbitnya, perjalanannya dari timur ke barat, tenggelam dan terbenam, terbitnya, itu semua menunjukkan besarnya, agungnya zat yang menciptakan langit dan bumi. Saat kita merasakan siang, kita tidak tahu di mana malam. wa adamati sultanihi wa syumuli qudratihi, juga kebesaran kekuasaan dan kudratnya, wa ma fiha minal ihkam wal itqan, dan kekokohan, kekuatan, keserasian, kestabilan yang ada di dalam alam tersebut, wa badi'u san'i, dan keindahan perbuatan Allah, wa lata'iful fi'li, dan kelembutan halusnya perbuatan Allah Subhanahu wa taala di alam ini. Yadullu ala hikmatillahi wa wad'ihil asya' mawadhi'aha, menunjukkan betapa luas dan dalam hikmah Allah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Kadang-kadang kita tidak menyangka, mungkin hikayat atau dongeng yang kita sering dengar, nah, melihat pohon yang sedemikian besarnya, berteduh seseorang di bawahnya, dan ketika melihat membandingkan dengan pohon yang kecil yang ada yang pernah dilihatnya, ketika dia berada di sebelah di bawah dan pohon tersebut, jatuh satu butir biji atau buah dari pohon yang besar tersebut, baru tergugah, tersadar. Kalau seandainya pohon yang besar ini buahnya pun besar, tidak mungkin bisa dia berteduh dengan nyaman di bawahnya. Nah, ini diantara kelemahan-kelemahan manusia dan kurangnya akal mereka. Belum mampu untuk mendalami betapa luas hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wasi'ati ilmi, dan luasnya ilmu Allah. Wa ma fiha minal manafi'i lil khalq, dan juga kemanfaatan-kemanfaatan yang dirasakan oleh makhluk dengan pergiliran malam dan siang, matahari dan bulan. Yadullu ala si'ati rahmatillahi, itu semua menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah. Wa umumi fadlih, keumuman karunia Allah yang merata. Wa syumuli barrihi, dan cakupan kebaikan-kebaikan Allah yang sangat luas. Wa wujubu syukrihi, dan wajibnya kita mensyukuri semua anugerah dari Allah. Wa kullu dhalik yadullu ala ta'alluqil qalbi bi khaliqiha wa mubaddi'iha. Ini semestinya semua yang disebutkan tentang ayat-ayat tersebut yang diterangkan oleh Syekh dari ayat ini membawa kita untuk mengikat hati kita kepada Zat yang menciptakan dan yang membuat begitu indah alam ini. Ibadilil juhdi fi mardatihi, dan berusaha betul-betul bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keridhaannya. Wa an la yusyrika bihi siwahu, dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa mimman la yamliku li nafsihi wa li ghairihi mithqala dzarratin fil ardi wa la fis sama, dari kalangan zat dan makhluk-makhluk yang mereka memang tidak mampu untuk memberikan manfaat dan mudarat untuk dirinya sebesar sekecil apapun manfaat ataupun mudarat tersebut di langit dan di bumi. Tidak pantas mereka dijadikan tandingan sekutu bagi Allah, sementara mereka dahulunya tidak ada dan tidak bisa memberikan mendatangkan manfaat dan mudarat walaupun sebesar biji dzarrah. Qala wa khassallahu bil ayati ulil albab. Nah, di Allah khususkan ayat-ayat itu mudah difahami dan dicerna oleh ulul albab. Wa hum ahlul uqul, yaitu orang-orang memang berakal. Nah, di sini tentunya akal yang sehat, akal yang masih bersih. Li'annahum humul muntafi'una biha, karena hanya mereka lah yang mampu memanfaatkan, memahami ayat-ayat tersebut. Cerdas seperti apapun para penemu itu, mereka bukan ulul albab. Mereka bukan ulul ahbab. Ulul albab, ahlul ahwa. Mereka ahlul batil, ahlul dalal, ahlul semua. Apalagi mereka yang mati di atas dalam kekafiran. An-nadhiruna ilaiha bi'uqulihim la bi'absarihim, yang mereka melihat, memperhatikan itu semua tidak semata-mata dengan mata kepala mereka, tapi juga dengan akal-akal mereka. Dengan akal-akal yang sehat, dengan hati-hati mereka yang bersih, hati-hati yang bisa memahami, menangkap apa yang dimaukan oleh Allah. Bukan seperti orang-orang yang dikatakan oleh Allah, lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka punya hati tapi tidak bisa memahami. Mereka punya hati, para penemu itu punya hati, tapi buta, tidak bisa memahami apa yang dimaukan oleh Allah. Thumma wasafa ulil albab, kemudian Allah menerangkan tentang ciri-ciri atau sifat-sifat ulil albab tersebut. Bi annahum yadhkurun Allah fi jami'i ahwalihim, mereka senantiasa berzikir mengingat Allah. Tidak sekadar lisannya menyebut bertasbih, memuji Allah, bertahlil, bertahmid, bertasbih, bertakbir. tapi juga hati-hati mereka memahami apa yang mereka ucapkan, mengerti makna yang mereka baca, mereka sebutkan. Mereka mengerti ketika mereka menyebut nama Allah, dialah yang membuat semua urusan jadi mudah. Namanya dalam keadaan senyini sempit disebutkan, pasti akan jadi lapang perkara tersebut. Nama yang tidak bisa, yang tidak akan mungkin bersamanya terjadi kemudaratan di langit dan di bumi. Bukan sekedar dia menyebut lafaz nama tersebut. Kita banyak menghafal mungkin Asmaul Husna, ayat-ayat. Qala qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan berdiri, duduk, maupun wa'ala junubihim, maupun dalam keadaan berbaring. Wa hadha yashmal jami'u anwa'i dzikri bil qalb bil qaul wal qalbi. Ini meliputi semua jenis, semua bentuk zikir dengan ucapan dan dengan hati. Dan yang paling afdal, kata Ibnu Qayyim, mengingat Allah itu, berzikir itu sesuai, sejalan lisan dan hatinya. Jangan seperti orang-orang yang mungkin tasbih di tangannya, mulutnya, tapi tangan kirinya atau tangan kanannya dengan rokoknya, ya, atau sambil dengarkan dangdut, musik, nyanyian, atau sambil nonton sesuatu. Nah, itu hati-hati orang yang lalai. Qala wa yadkhulu fi dzalika as-salatu qa'iman. Masuk ke dalam pengertian ini juga adalah orang yang salat dalam keadaan berdiri. Fa illam yastati fa qa'idan, atau ketika tidak mampu salat sambil berdiri, dia salat sambil duduk. Karena di dalam salat itu lengkap. Ada doa, ada zikir, ada tasbih, ada takbir. Ada ketundukan. Maka disitulah termasuk di dalamnya itu sholat, kata beliau. Karena betul-betul kalau sholat itu hanya sekedar lisan dan gerakan, tidak ada rohnya, tidak ada khusyuknya, tidak ada jiwanya, itu seperti orang menghadiahkan budak perempuan tapi sudah jadi bangkai. Hadiah, ya, di zaman dahulu orang menghadiahkan kadang-kadang hadiah berupa budak perempuan. Tentu harusnya dipilih. Tapi ketika dunia ini kalau sudah jadi mayat, apa gunanya? Bekerja pun tidak bisa. Nah, seperti itu juga dikir-dikir. Nah, apalagi sholat yang merupakan tiang, pilar agama dan silah hubungan antara kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah kata sebagian ulama, mi'rajnya kita ke Sidratul Muntaha. Kita tidak mampu seperti Rasulullah diundang oleh Allah sendiri ke Sidratul Muntaha, tempat yang lebih tinggi dari langit ketujuh, yang sangat dekat. Indaha Sidratul Muntaha, indaha Jannatul Ma'wa, yang di situ di dekatnya ada surga, tempat kembali. Nah, dengan sholat itulah seorang itu akan merasakan bahwa dia sedang berada di Sidratul Muntaha. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau bukan karena karatan di hati kita yang begitu tebalnya, sungguh sudah terbang kita merasakan ketika kita membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat sholat kita. Nah, panggilan yang lembut dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita membaca Al-Fatihah, hamidani abdi, hambaku memujiku, disebutkan berulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai mereka betul-betul, yang mereka yang merasakan, betul-betul merasakan terbang, merasakan malu, merasakan takut. Sudah seperti ini jeleknya, dosanya, masih dipanggil oleh Allah, hambaku memujiku. Panggilan-panggilan yang menunjukkan kasih sayang, menunjukkan penghormatan, pemuliaan Allah ketika Allah memanggil seorang itu sebagai hambanya. Sampai keluar syair di antara mereka, hampir aku sampai di bintang kejora ketika Allah memanggilku sebagai hambanya dan menjadikan Muhammad Ahmad sebagai nabiku. Qala fa illam yastati fa ala janbin, dan kalau dia tidak mampu dengan berbaring. Wa annahum, dan mereka orang-orang ulul albab ini, yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, selalu memikirkan, selalu merenungi penciptaan langit dan bumi termasuk dirinya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, jadikan pelajaran, jadikan betapa besar kasih sayang Allah kamu yang seperti ini, cacat seperti ini, jeleknya, masih bisa berjalan di muka bumi, masih bisa sujud, masih bisa merasakan malu di hadapan Allah. Qala ay yastadillu biha 'alal maqsud minha, agar mereka menjadikan itu semua sebagai tanda, dalil, bukti tentang tujuan penciptaan langit dan bumi itu. Wadallaha ta'ala anna tafakkur ibadatun min sifati awliya'illahil arifin. Dan ini menunjukkan bahwa tafakkur, berfikir, merenung itu adalah ibadah dan merupakan sifat, salah satu sifat wali-wali Allah yang arif. Faidah tafakkaru fiha, ketika mereka memikirkannya, arafu annallaha lam yakhluqha abathan, ketika mereka melihat alam semesta ini, melihat kepada dirinya, maka dia pun tahu bahwa Allah tidak menciptakannya sia-sia. Pasti ada sesuatu di balik itu semua, hatta kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepadanya. Fayaqulun rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak, wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini semua sia-sia, maha suci engkau. An kulli ma la yaliqu bi jalalik, maha suci engkau dari semua yang tidak pantas bagi kemuliaanmu. Bal khalaqtaha bil haqqi walil haqq, bahkan engkau menciptakan semuanya dengan kebenaran dan untuk suatu yang benar, yang pasti. Mustamilatun alal haqq, dan meliputi semua kebenaran. Dasarnya ada benar, dan tujuannya adalah benar dan pasti untuk sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Yang diantaranya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, mentauhidkan aku, agar mereka semua yang ada di alam semesta ini tunduk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqina adzaban nar, dan lindungilah kami dari adab neraka. Bi an ta'simana minas sayyiat, dengan cara yakni dengan engkau melindungi kami, menjaga kami dari kejelekan, dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Wa tuwaffiqana lil a'malis shalihat, dan engkau beri taufik kami beramal yang saleh agar kami terhindar dari adab neraka. Linana labidzalika najah minan nar, agar kami bisa terhindar, selamat dari neraka. Nah, kalau tidak dilindungi oleh Allah, terjerumus, tidak diberi taufik untuk beramal saleh, yang inti yang paling utamanya adalah taubat, tidak diberikan Allah taufik untuk itu, maka tidak ada lagi yang tempat untuk membersihkannya kecuali di neraka. Wa yatadammanu dzalika su'al al-jannah, tersirat pula di sini permintaan kita faqina adzaban nar, tentu juga artinya kita minta, apakah kemudian kita selamat dari neraka? Kemana kita akan pergi? Nah, kita minta dikembali, dimasukkan oleh Allah ke dalam jannahnya. Disitulah tersirat kalimat faqina adzaban nar, bukan sekedar kita minta perlindungan dari neraka. Anggap sudah dilindungi dari neraka, kemana kita? Karena ada orang yang di akhir, manusia yang paling akhir masuk surga, diselamatkan, dikeluarkan dalam keadaan sudah jadi arang, hitam, legam. Nah, minta dikeluarkan, diselamatkan dia oleh Allah. Ya Allah, jauhkan aku dari neraka, aku tidak akan minta apa-apa lagi. Subhanallah, didekatkan, dijauhkan Allah dari neraka. Minta, ya Allah, dekatkanlah aku ke surga. Tadi kamu minta, tidak minta apa-apa. Sudah janji untuk tidak minta sesuatu yang lain. Kalau sudah diselamatkan, dikeluarkan, dijauhkan dari neraka, ingin dapatkan karunia Allah, didekatkan ke surga. Subhanallah, lihat hiruk pikuk ramainya orang di dalam surga, kepingin dia masuk dalam surga. Artinya di sini kalamnya faqina adzaban nar, tersirat di dalamnya kita minta perlindungan kepada ini. Selain kita minta perlindungan kepada Allah dari azab neraka, jelas kita upaya kita, maksud kita adalah minta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surganya. Jangan terlantar di luar, jangan terlantar di luar surga, walaupun tidak di neraka. Qala li'annahum idza waqahumullahu 'adzaban nar hasalat lahumul jannah. Karena mereka kalau Allah sudah lindungi mereka dari azab neraka, maka berarti dia akan tentu mendapatkan surga, dan kita pun berharap tidak berada di tempat yang lain selain di dalam jannah. Walakin lamma qamal khaufu biqulubihim, ketika ada rasa takut di dalam hati mereka, da'awullaha bi ahammil umur indahum, maka mereka pun meminta kepada Allah perkara yang sangat penting di sisi mereka. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita, wahai Rabb kami, sungguh orang yang kau, kalau engkau masukkan ini orang yang kau masukkan ke dalam neraka itu berarti engkau menghinakan mereka. Nah, tersirat di sini apa? Kami berlindung kepada engkau ya Allah dari kehinaan di akhirat nanti. Jangan engkau masukkan kami ke dalam nerakamu. Lihusulihi ala sakhati minallah, karena dia mendapatkan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min malaikatihi, juga kemurkaan dari para malaikatnya. Wa awliyaihi, dan dari para walinya. Wa wuku'il fadihah allati la najata minha, dan dia terbenam dalam kehinaan yang dia tidak bisa selamat keluar darinya. Dipermalukan, dipertunjukkan cacat dan celanya. Wala munqidhun minha, dan tidak pula ada yang bisa menyelamatkannya dari kehinaan tersebut. Walihada qal wa malidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada penolong satupun untuk orang-orang yang zalim itu. Untuk orang-orang yang zalim itu, sementara kita makhluk yang zalum dan jahul. Ayat-ayat seperti ini yang diingatkan oleh para a'immah. Hati-hati kita, jangan sampai kita melaknat diri kita sendiri. Ya, kita melaknat wala'anatullah yang al-zalimin, ternyata kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang masih zalim. Qala yunqidhunahum min adabihi, yang menyelamatkan mereka dari azab Allah. Wa fihi dalalatun ala annahum dakhaluha bidzulmihim. Ini dalil menunjukkan bahwa mereka masuk neraka itu karena kezaliman mereka. Dan ada tiga kezaliman. Satu antara dia dan Allah. Kezaliman seorang hamba dan Allah, yang ini syirik. Yang ini tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelanggaran hak azasi yang paling utama. Zulmudzulm. Zulmun azim. Kemudian kezaliman antara dia dan Allah tapi bukan syirik. Ma'asi. Dosa-dosa besar, menipu, mencaci, mengejek orang, merendahkan orang lain, curang dalam berjual beli, menipu, menggelapkan. Nah, ghish. Rasulullah sudah mengingatkan, man ghashyana falaysa minna. Dikemas demikian rupa barang dagangan, ditumpuk di bawah, ternyata Rasulullah masukkan tangan beliau. Ini apa ini kok basah? Oh, itu kena air hujan, kenapa enggak taruh di atas? Man ghasyana falaysa minna. Nah, itu termasuk perbuatan zalim. Nah, belum lagi zalim yang lainnya, melanggar hak orang lain, kehormatannya, mencacinya. Nah. Kemudian, kalau ini antara dia dan Allah, dalam artinya di sini antara dia dan Allah itu mudah diampuni oleh Allah. Pelanggaran-pelanggaran, perbuatan-perbuatan haram yang dia lakukan, mungkin mencuri minum khamar, ya, berzina atau yang semacam itu, yang antara dia dan Allah lah. Mudah mungkin Allah mengampuni kalau dia betul-betul bertobat. Dan kezaliman yang ketiga antara dia dan sesamanya, yang tidak akan dilepaskan oleh Allah begitu saja. Qala rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman wa huwa Muhammad. Yani munadi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyad'un nasa ilaihi, di mana beliau mengajak manusia kepada Allah, wa yurahibuhum fihi, menghasung mereka kepada Allah untuk suka, untuk mau beriman, fi usulihi wa furu'ihi, baik dalam masalah yang usul, pokok prinsip akidah dengan rukun enamnya, enam rukunnya, dan furu'ihi, yakni amalan-amalannya yang terkait dengan keimanan tersebut. Fa amanna, kami sambut seruan itu ya Allah, kami pun beriman. Ajabnahu mubadaratan, kami sambut di seruan beliau dengan segera. Wasara'na ilaihi, dan kami pun bersegera kepadanya. Wa fi hadza ikhbarun minhum biminnatillahi alaihim. Di sini ada berita dari mereka tentang karunia Allah, bahwa keimanan itu bukan semata-mata karena kemampuan mereka, tapi memang karunia dari Allah watabajjaha bi ni'mati, merasakan bangga dan senangnya dengan nikmat Allah. Watawassala ilaihi bidzalik, dan mereka bertawassul kepada Allah dengan nikmat tersebut. An yaghfira dzunubahum wa yukaffira sayiatihim. Yani agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka, menutupi membuahnya dosa-dosa mereka dan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Li'annal hasanat yudhibna sayiat, karena kebaikan-kebaikan itu menghilangkan kejelekan. Walladhi manna alaihim bil iman sayamunnu alaihim bil amanittam. Zat yang memberi karunia kepada mereka berupa keimanan tentu akan memberi karunia pula kepada mereka berupa keamanan yang sempurna. Wahwal mu'min al-muhaimin, mu'min yang memberi aman, rasa aman kepada hamba-hambanya yang beriman. Nah, dan tentu orang-orang yang mereka mendapatkan keamanan sempurna ini orang-orang yang bersih dari semua bentuk kezaliman. Alladzina lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Memang disebutkan dalam riwayat Rasulullah menyebutkan bahwa maksudkan di sini paling minimalnya adalah selamat dia bersih dari kesyirikan. Zulm yang dimaksud adalah syirik, dia akan selamat. Nah, tapi semakin sempurna dia bersih dari kedzaliman, tidak hanya syirik akbar, syirik asghar dan semua bentuk kemaksiatan, dia pasti akan merasakan keamanan yang sempurna. Dari kedzaliman terhadap sesamanya, dia mudanya ini sudah lulus, sudah dihalalkan, sudah dimaafkan atau sudah dia kembalikan semua hak mereka. Kemudian antara dia dan Allah, pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa yang dia perbuat, dia bertobat dengan tobatan nasuha. Jauh pula dari kesyirikan besar dan kecil, pantas dia untuk mendapatkan keamanan yang sempurna. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah yang mendapatkan keamanan dan mereka pula yang mendapatkan petunjuk. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang banyak berbuat kebajikan. Ya tadammanu hadha ad-du'a at-tawfiq lil fi'li al-khairi. Karena man asha ala al-khair mata alaih, yakni orang yang terbiasa hidup dalam di atas kebaikan, dia akan mati di atas kebaikan. Maka ini kandungan doa ini, ya teman-teman, tersirat di dalam doa ini taufik untuk berbuat kebaikan terus menerus dalam selama hidupnya. Bukan berarti dia apa namanya watar kisyar dan meninggalkan kejelekan, bukan berarti dia apa namanya maksum, bersih dari dosa, tidak. Tapi setiap kali masahu taifun minasyaitan tadakkaru fa idzahum mubsirun, ini mereka setiap kali mereka disentuh oleh syaitan, diganggu oleh syaitan, tergelincir jatuh, hatta fahisyatan aw dzalamu anfusahum, jatuh dalam perbuatan keji dan menzalimi dirinya, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, segera ingat dan dia minta ampun kepada Allah. Mereka inilah orang-orang yang mubsirun. Mereka ini orang-orang yang dijanjikan oleh Allah surga yang seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Nah. Alladhi bihi yakunul abdu minal abrar, yang dengan perbuatan-perbuatan baik itu dan mereka menjauhi kejelekan itu, jadilah mereka termasuk golongan orang-orang yang abrar, yang banyak kebaikannya. Wal surga Allah di akhirat. Fa innahu ta'ala la yukhliful mi'ad, fa ajaballahu du'aahum wa qabila tadarru'ahum. Fa innallaha, maka sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan janji, tidak menyelisihi janji. Maka Allah jawab, Allah penuhi doa-doa mereka dan Allah terima tadarru', ketundukan, kepasrahan mereka dalam ayat berikutnya. Fastajabalahum, Allah terima, Allah jawab, Allah kabulkan. Tentu ini dengan kesungguhan, ya, disebutkan di sini tadi oleh beliau, dikir-dikir ini semua dilakukan oleh ulul albab, tentu bukan sekadar lisan. Nah, dikir yang di situ ibadah paling utama dari ibadah badaniyah yaitu salat, disitulah pentingnya untuk kita hadirkan semua yang ada pada kita, kerinduan, rasa takut, rasa malu, rasa harap, kerendahan, kehinaan, ketundukan, rasa butuh, ya, itu ditumpahkan semua, ditunjukkan semua kepada Allah dalam di dalam sholat. Nah, bukan sekedar kita membaca, bukan sekedar kita bergerak, bertakbir, rukuk, sujud. Nah, itulah yang dimaksud oleh beliau tadi, masuk ke dalamnya sholat, baik itu dalam keadaan dia berdiri, dalam keadaan duduk, maupun dalam keadaan dia berbaring. Zikir itu sesuai dengan yang dibacanya, dengan yang ada di dalam hatinya. Anggap kalau misalnya dia tidak bisa berzikir dengan lisannya karena dalam kondisi tertentu, entah junub atau dia berada di dalam khala, dalam kamar mandi misalnya, dia tetap ingat bahwa Allah ahaku an yustahya minhu. Dia ingat bahwa Allah itu hayyun karim, Allah maha pemalu, lagi maha pemurah. Ketika ditanya oleh sahabat, bagaimana kalau kami dalam keadaan sendirian, Muawiyah bin Haidah, nah, bertanya kepada Rasulullah, ketika Rasulullah mengatakan tutup pahamu kecuali terhadap dari keluargamu, dari istrimu, gimana kalau kami bersama sesama kami ya Rasulullah, nah, tutup, jangan ada yang bisa yang melihatnya, bagaimana kalau kami sendirian ya Rasulullah, Allahu ahaqqu an yustahya minhu, Allah lebih pantas untuk kamu merasa malu kepadanya. Itu zikir. Tanda dia zikir, ingat kepada Allah. Bukan sekadar dia di luar saja dia ingat pada Allah, di dalam tidak ingat. Dia ingat kepada Allah bahwa Allah tidak akan ada satupun yang bisa menghalangi. Nah, malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Uthman bin Affan disebutkan kalau beliau mandi, hatta di dalam keadaan sendirian pun, beliau meringkuk, melipat tubuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Ilahuna mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.